Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bab qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, ada yang terlewat, tidak terbaca. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan tentang aqsamu syafa'ah, jenis-jenis syafa'at. Disebutkan oleh Syekh Ahmad rahimahullah ta'ala, fahiyya sab'u syafa'atin, ada 7 syafa'at. Salasatun minha khosoh bin Nabi, 3 diantaranya khusus untuk Nabi. La yusyarikuhu fiha ahadun, yang lain tidak mengiringinya, artinya tidak memiliki hak yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah kita sebutkan 3 syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Abu Ilham. 1. Ada 3 syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus, ya. Yang lain tidak memilikinya. 1. Syafaatul Uzma. Ketika kapan? Ketika kapan Syafaatul Uzma itu? Apa sih artinya Syafaatul Uzma? Maksudnya apa? Ya, maksudnya agung apa? Bagaimana? Seperti apa Syafaatul Uzma itu? Abu Yusuf atau Abu Yahya? Apa itu Syafaatul Uzma itu? Hah? Ya, disegerakan di keputusan, ya. Di fasl qada, ya. Diputuskan keputusan bagi masing-masing orang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Ajat. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, lihat catatannya. Tapi kalau enggak ada dua-duanya, ya. Ah, Pak Halim. Nabi Muhammad memiliki syafaat. Memberikan syafaat pertama telah disebutkan Syafaatul Uzma. Ini syafa'ah fi fasl qada fil mahsyar. Yang kedua apa? Antum berkeinginan mendapatkan syafaat Nabi, ternyata enggak tahu syafaatnya apa gitu. Kan muskilah gitu loh. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah syafaatnya enggak tahu gitu. Hah? Syafaatnya enggak tahu jenisnya. Syafaat apa sih? Ya. Pak Mustafa, nah, kalau antum misalkan ada orang ngasih syafaat, ya, atau minta syafaat, atau mengharapkan syafaat pada seseorang, ketika ditanya maunya dalam masalah apa, nggak tahu, ah, kan muskil. Abu Sofa, ah. Abu Inas, Pang, Pak Resto, syafa'atu Uzma, sudah. 2 lagi nih. Nabi itu memberi syafaat dalam masalah apa saja sih? Gitu loh. Kayak era penilaian ya. Kawan. Anta. Abu Man, Mir, Yusuf, Pak Nedi, untuk pamannya Abu Thalib, ya, Tahfiful azab an amhi Abi Talib. Diringankannya azab Abu Talib. Tidak sampai dikeluarkan dari neraka. Dua. Satu lagi. Om. Final om. Lupang penting itu masuk nih. Ah. Syauqi. Ah. Fistiftahi babil jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu jannah. Ya, walaupun ahlu jannah sudah siap masuk ke dalam jannah, tetapi belum diizinkan untuk memasukinya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar penghuni jannah diizinkan masuk ke dalam jannah. Ini baru tiga ya. Tadi cuma tujuh syafaat. Tadi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma syafa'atu fi aqwamin istahaqqu dukhulun nar. Ala yadkhuluha. Adapun syafaat ya, bagi kaum yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Berhak mereka masuk ke dalam neraka. Ini muslimun ya. Ima karena dosa dia lebih banyak daripada kebaikannya. Ala yadkhuluha. Kemudian dengan syafaat tersebut menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Asalnya mereka berhak masuk ke dalam neraka. Tetapi dengan syafaat tersebut ya, yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memasuki neraka, tidak jadi masuk neraka. Aw fi aqwamin dakhulun nar. Ayakhruju minha. Ini yang pertama atau yang keempat. Dan yang kelima, syafaat bagi kaum ya, yang mereka masuk ke dalam neraka, sudah masuk. Kemudian mereka ayukhriju minha, dikeluarkan ya, dari neraka tersebut. Karena sebab syafaat tersebut. Mereka sudah masuk neraka karena dosanya. Kemudian karena syafaat ya, dikeluarkan. Kemudian wa syafa'atu fi ahli al-a'raf allazina istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum ayadkhul jannah. Kemudian syafaat bagi ahli al-a'raf ya, a'raf ya, di Al-Qur'an ada surat al-a'raf. Ada yang mengatakan al-a'raf itu satu tempat murtafi'ah, tempat yang tinggi ya. Di sana orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Ada yang mengatakan suatu dinding yang tinggi ya. Di sanalah tempat orang yang salah satunya orang yang kebaikan dan kejelekannya sama ya. Ini syafaat fi ahli al-a'raf. Syafaat untuk ahli al-a'raf yang mereka itu kebaikan mereka dan kejelekan mereka sama. Kemudian dengan sebab syafaat tersebut mereka masuk dalam jannah. Wa syafa'a fi rif'ati darajati aqwamin fil jannah. Ini kayaknya satunya itu syafaat pada kaum yang mereka berhak masuk jannah kemudian tidak memasukinya atau masuk dalam neraka tetapi dikeluarkan. Ini satu mungkin ya. Kemudian yang kedua syafaat fi ahli al-a'raf. Dua. Yang ketiga wa syafa'a fi rifati darajati aqwam. Satu. Dua. Oh ya benar kayak tadi. Kemudian yang keempat syafa'atu fi rifati darajati aqwamin fil jannah. Syafaat ya. Untuk menaikkan derajat suatu kaum di jannah. Mereka sudah masuk jannah. Ya, sudah masuk jannah. Dan dengan syafaat tersebut derajat mereka dinaikkan. Naam. Fa hadhihi al-arba amatun yushariku fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min al-anbiya was-siddiqin wasyuhada wa sairil mu'minin. Empat syafaat tadi. Empat syafaat tadi. itu berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya. Dari kalangan anbiya, para nabi, siddiqin, ya, syuhada dan seluruh kaum mukminin, ya, yang mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Fa hadhi arba. Wa kilka salasun ay khasa bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan. Tiga khusus untuk nabi dan empat yang tadi. Fal jumlah sab'u syafa'atin, dan jumlahnya ada tujuh syafaat. Allahumma ij'alna mimman tusyafi' fihim nabiyaka sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan atau diberikan syafaat ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah. Kemudian kita telah menyebutkan bab baru kemarin dan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn Musayyib dari bapaknya berkaitan dengan kisah ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi paman beliau dalam keadaan di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat ya, yang aku akan membelamu di sisi Allah dengan kalimat tersebut. Faqala lahu, maka kedua orang tersebut ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Rasulullah mengulangi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Diulangi juga ya, oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Sampai akhir yang diucapkan, yakni akhir yang diyakini oleh Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia di atas agamanya Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, astaghfirunallaka malam unha anka. Sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu ya, selama belum dilarang. Fa anzalallahu, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Maka turun ayat ya, tidak pantas, tidak sepantasnya bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa anzala fi Abi Thalib, kemudian turun ayat terkhusus tentang Abu Thalib ya, innaka la tahdi, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik, ada sedikit muskilah disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ya, turunnya ayat makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Dalam hadis ini secara zahir kita melihat bahwasanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini atau ayat 113 maka nalin nabi waladina amanu astaghfirul musyrikin adalah kematian Abu Thalib, atau sebabnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan ya, kepada Abu Thalib ya, la astaghfiruna laka malam unha anka, sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu selama belum dilarang. Nah, hanya saja disebutkan dalam riwayat yang lain, sebutkan sebelum disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Fa'angzalallah makana linnabi walladzina amanu ayistagfiru lilmusyrikin. Ya. Hakada waqa fi hadhi riwayah warawa at-tabari min tariqi asy-Syibl an Amr bin Dinar qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam astaghfiru Ibrahim istaghfara Ibrahimu li abihi wa huwa musyrikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim memohonkan ampun kepada bapaknya wa huwa musyrikun, dalam keadaan bapaknya itu seorang yang musyrik. Fala azalu astaghfiru li Abi Thalib hatta yanhani anhu Rabbi. Maka terus menerus aku memohonkan ampun bagi Abu Thalib sampai Rabbku melarang aku dari memintakan ampun untuk Abu Thalib. Faqala ashabuhu, maka para sahabatnya berkata, lanastaghfirunna li abaina kama staghfara nabiyuna li ammihi fanazalat. Kata para sahabatnya, maka kami pun memintakan ampun, memohonkan ampun untuk bapak-bapak kami yang musyrik, sebagaimana nabi kami memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya. Maka turunlah ayat tadi, ya, maka nalin nabi waladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Wa hadza fihi iskalun. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada iskal. Li'anna wafata Abi Thalib kanat bi Makkah qabla al-hijrah ittifaqan. Meninggalnya Abu Thalib itu di Mekah sebelum Nabi hijrah. Ini sepakat sudah. Semua ulama ahli tarikh sepakat. Wa qad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata qabra ummahu lamma tamara fastadana rabbahu ayastaghfiru laha fanazalat hadhil ayata wal aslu adamu tikrar an nuzul. Dan telah sabit ada juga hadis, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan ibunya Aminah ketika beliau umroh, ya, ketika beliau umroh. Fasta'dzana rabbahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah, kepada Rabbnya, untuk memintakan ampun untuk ibunya. Maka turun ayat ini, ya, turun ayat ini. Wal aslu adamu tikrar an-nuzul. Ya, dalam keadaan secara asar tidak ada namanya pengulangan turunnya ayat tersebut. Dalam keadaan, ya, umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan terjadi? Setelah beliau hijrah, kan, dari Madinah beliau umroh ke Mekah, dan sekalian beliau berziar ke kuburan ibunda beliau. Nah, kemudian turun ayat ini. Jadi seakan-akan muskil ini, kalau kita mensahihkan apa yang terjadi pada hadis Abu Thalib tersebut, kok bisa turun ayat pada peristiwa ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan umminya? Bukan ayatnya sudah turun gitu kan ketika Abu Thalib wafat. Disebutkan di sini oleh Mas Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa yahtamilu ayakuna nuzul ayah ta'akhur wa in kana sababuha taqaddama. Wa yahtamilu ayakuna nuzul ayah ta'akhara wa in kana, ya, sababuha taqaddam. Dimungkinkan bahwasanya turunnya ayat ini, ya, belakangan, walaupun sebabnya lebih dahulu. Maksudnya apa? Abu Thalib meninggal. Abu Thalib meninggal. Belum turun ayat ya. Makana lin nabi waladina amanu astaghfirul musyrikin, belum turun. Kemudian turun ayat. Dalam keadaan sebabnya sudah turun duluan. Ayat ini berkaitan dengan terjadinya atau turun berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib atau meminta istighfarnya atau permohonan Rasulullah SAW kepada Allah untuk Abu Thalib. Kemudian baru ayat ini turun. Ini kemungkinan yang pertama. Ini. Wa yakunu linuzuliha sababani. Dan turunnya ayat tersebut karena ada dua sebab. Mutaqaddimun, sebab yang lebih dahulu. Ini ihtimal yang kedua. Wa huwa amru Abi Thalib, yaitu perkara Abu Thalib ketika beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin pamannya selamat, akhirnya memohonkan ampun pada Allah. Ini sebab yang pertama, ya. Wa mutaakhirun, dan di sana ada sebab yang belakangan yang muncul kembali. Wa huwa amru Aminah, yaitu tentang perkaranya ibunda beliau Aminah. Naam. Wallahu alam bisawab. Jadi sebagian orang dia mengkritik ini, ya. Ketika kita katakan tidak boleh meminta ampunan kepada orang yang, atau hadis ini dalil bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, atau Aminah mati dalam keadaan kafir. Kalau dibawakan ayat ini, sebagaimana mengkritik, gimana? Wong asbabun nuzulnya saja enggak jelas ini. Ini untuk Abu Thalib apa untuk Aminah? Seperti itu. Kalau untuk Abu Thalib, ayat ini turun, nah, membawakan hadis tentang ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kuburan uminya. Seperti itu. Ini jawaban yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala, asyarhu al-hidayah tanqasimu ila qismaini. Hidayah terbagi menjadi dua, ya. Hidayah terbagi menjadi dua. Al-awwal hidayatu dalalatin wa bayanin wa irsyadin. Hidayah, ya, berkaitan dengan dalalah wa bayan, memberikan petunjuk, ya, penjelasan dan pengarahan. Ini hidayah yang berkaitan dengan masalah memberikan petunjuk, penjelasan, pengarahan. Wa hadhihi al-hidayatu musbitatun fi qawlihi subhanahu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hidayah seperti ini, yakni manusia, ya, bisa memberikan hidayah. Maksudnya hidayah ad-dalalah atau dilalah wa bayan, memberikan petunjuk, penjelasan dan pengarahan, ya, kepada kebenaran. Ini ditetapkan, diakui, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar, ya, engkau telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa fi qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, afama yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba amala yahdi illa ayyuhda. Apakah orang yang mendapatkan hidayah memberikan petunjuk kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti, ya, ataukah orang yang tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk yang lebih berhak diikuti. Nah, ini pun dalil bahwasanya manusia ya bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Itu hidayatul dalalah wa bayan wa irsyad. Kemudian hidayatun manfiyah, hidayah yang dinafikan. Wa hiya hidayatul taufik, yaitu hidayah at-taufik. Untuk memberikan taufik. Taufik itu isobatul haq, ya, tepat dengan kebenaran, ya. Wa islahul qulub liqubulil haqqi wa mutaba'atihi. Memperbaiki hati, ya, sehingga dia itu menerima kebenaran dan mengikutinya. Fahadihi al-hidayah yanfaridu bihallahu wahdah duna siwahu. Hidayah seperti ini hanya Allah saja yang memilikinya. Ya, seorang ya, kemudian berada di atas kebenaran, mengikuti kebenaran, ya. Fala yusyarikuhu fiha ahadun. Tidak ada seorang pun yang ya, artinya memiliki hidayah seperti ini. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang dekatkan ataupun nabi yang diutus. Wa hiya al-mazkuratu fi hadhil ayati fi qawlihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Innaka la tahdi. Sungguh engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, ya, kepada pamannya Abu Thalib, tidak bisa, ya. Man ahbabta, orang yang kau cintai. Nah, ini maksudnya adalah at-taufiq. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Thumma arada hadzal asaru an Sa'id bin Al-Musayyib an abihi, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala membawakan asar dari Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah ila akhir. Naam, wallahu alam bisawab. Baik, kita cukupkan sebelum ditutup. Biar enggak lupa-lupa terus. Syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya itu apa saja? Fadol, yang pertama, siapa yang ngacung? Kalau enggak ditunjuk. Satu. Ada empat nih. Makin sini makin susah. Yusuf. Satu Yusuf. Syafaat fi al-a'raf. Apa syafaatnya? Hah? Diapakan? Hah? Sepotong itu. Apakah diringankan azabnya atau apa? Diringankan. Tapi masih di neraka berarti gitu. Hah? Atau tetap di Araf? Tetap Abu Thalib. Abu Thalib termasuk ahli Araf? Bahaya ini, belum setengah jam. Mir. Disegerakan? Dibuka pintu surga. Misalkan ada seorang, dia berhak membuka pintu surga gitu. Ah, disegerakan, sudah, tenang. Nanti saya yang berikan syafaat untuk dibukakan pintu surga. Setiap orang bisa. Hah? Setiap orang bisa? Bisa? Enggak, maksudnya yang untuk setiap orang nih, tidak sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. Anta. Ah. Seorang yang dia berhak masuk ke dalam neraka cuma karena sebab syafaat seseorang, ima Nabi Muhammad, ima orang tuanya, ima anaknya, ima siapa gitu, ya, temannya, nah, diberikan syafaat padanya yang seharusnya dia masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka, artinya masuk ke dalam jannah. Satu baru nih. Dua. Seful. Full. Nomor dua. Yang kedua. Bukan nomor, terserah. Mau diacak juga gak apa-apa. Nah. Syafaat bagi kaum yang dia itu berhak. Atau sudah masuk neraka. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari neraka tersebut. Nah, ini untuk siapa saja yang diizinkan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dua, tiga. Pandi. Saya asal tadi pandi. Tiga, syafaat yang ketiga. Apa pandi? Yang dimiliki oleh setiap orang. Artinya tidak hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajat. Nges duanya. Opat deh, dua deh ta. Tadi syafaat bagi orang yang berhak masuk ke dalam neraka karena sebab syafaat tersebut dia tidak jadi masuk neraka. Syafaat yang orang sudah masuk ke dalam neraka dengan syafaat tersebut dikeluarkan dia dari dalam neraka. Nah. Dua, tiga. Parasto. Nah, orang yang kebaikannya sama dan keburukannya sama disebut golongan apa itu? Farsto. Itu benar sudah, nomor tiga betul. Istilahnya apa? Syafaat untuk siapa? Untuk Bang Al-A'raf. Al-A'raf, ya. Syafaat bagi orang yang kebaikan dan kejelekannya sama, ya. Seperti itu. Dia mendapatkan syafaat, akhirnya masuk dalam jannah. Ini untuk ahlu a'raf. Yang terakhir, keempat, Abu Safa. Nah, syafaat bagi suatu kaum di jannah yang dinaikkan derajat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.